Allah, tiadalah selain dirimu yang berkuasa atas diriku. Allah, engkaulah tempatku mengadu dalam lelah sang jiwa mencarimu. Ribuan waktu, jutaan detik diperjalankan dalam takdirmu. Menangis tertawa bagai tak berdaya padamu jua, hati berserah. Padamu jua hati berserah.